Setiap aku melangkah, bisikan orang selalu menghantuiku. Sayup-sayup ku dengar. Ih, dasar aneh banget. Ih, anak idiot. Aku membalasmu dengan senyuman. Namun, kenapa kamu lari? Apa salahku? Kamu melihat pelangi. Aku pun juga melihatnya. Kamu suka es krim coklat? Aku juga suka. Kata ibuku, aku anak hebat. Tidak bisakah kamu juga berpikir demikian? Aku ingin kamu mengenalku, agar kamu tidak perlu takut lagi kepadaku. Aku lahir dengan trisomi 21. Kamu pasti bingung kan apa itu? Intinya, aku punya fisik yang berbeda dengan kalian. Wajahku sangat khas, bahkan terkadang wajahku sama dengan sesamaku. Menurut Laila, seorang psikolog klinis dan perkembangan anak, Down syndrome itu muka itu lebih melonjong ke bawah gitu. Terus biasanya ada cirinya tuh lidahnya pendek gitu ya. Lehernya lebih menebal. Ininya enggak ada tengkuknya, jadi langsung gitu. Dan salah satu ciri lainnya, belum tentu semua, tapi statistik kebanyakan mereka ditandai dengan mental retardasi juga. Jadi mengalami masalah dalam intelektual. Saat temanku yang lain bisa berbicara, aku hanya bisa berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami. Saat yang lain bisa berlari, ibuku sudah sangat bersyukur ketika aku bisa berdiri. Meski tidak mudah, Ibu Arianti, Ketua Ikatan Sindroma Down Indonesia, tetap mengajari anaknya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ternyata masak nasi itu saya ngajarin nih 2 tahun pakai rice cooker, bayangin. Karena mereka nih nggak punya kontrol sistem, nggak ngerti gitu kan. Ibuku hebat kan? Dia tidak pernah menundukkan kepala atau mengurung aku di rumah karena malu. Dia orang pertama yang meyakinkan aku bahwa aku bisa. Bahkan, ibu selalu menemaniku setiap aku bertemu pak dokter dan terapis. Aku harus menjalani terapi dan stimulasi agar aku bisa menjalani hidupku. Hingga sekarang, masih banyak orang yang salah kaprah dengan apa itu Down syndrome. Ibu Rita selaku orang tua dan juga ketua Persatuan Orang Tua Down Syndrome di Bandung berusaha menjelaskan apa itu Down syndrome. Jadi Down syndrome tidak bisa disembuhkan, tidak menular, tidak ditularkan, bukan turunan dan tidak menurunkan. Kalau penyakit bisa disembuhkan. Kalau itu kan penyandang, jadi udah dari genetiknya gitu yang lain, jadi nggak bisa. Aku hanya ingin mengatakan, jangan jauhi aku. Aku sama sepertimu, manusia biasa. Aku hanya ingin kamu tidak merendahkanku. Jangan juga beri aku tatapan aneh. Aku tidak idiot. Aku juga bukan orang gila. Aku bukan kutukan. Aku hanya anak Down syndrome.